أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن انتهوا وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يقول تعالى لمن هزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون. الله سبحانه وتعالى بالفرمان ketika orang-orang musyrikin kalah pada perang Badar dan kaum muslimin membunuh mereka, Allah mengatakan falam taqtuluhum, bukan kalian yang membunuh mereka. Maksudnya bukan karena kekuatan kalian, bukan karena kehebatan kalian. Walakin Allah qatalahum, akan tapi Allah lah yang membunuh mereka. Haitsu a'anakum wa dzalikum taqaddam dzikruh. Dialah Allah yang telah menolong kalian di dalam memerangi mereka. Umar Ramid, bukan kamu, bukan kalian yang melempar, yang memanah, bukan. Akan tetapi Allah lah yang memanah, yang melempar. Adalika anna Nabi SAW waktu al-qital dakhal al-arish. Dan yang demikian ketika itu Nabi SAW ketika perang Badar masuk ke kemah. Waja'ala yad'ullah, dan memulai untuk berdoa kepada Allah. Wa nasyidu fi nusrati, dan terus berdoa, minta kepada Allah. Makhraja minhu, kemudian setelah itu keluar darinya. Fa akhadha hafna min turab, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam dari tanah. Ramaha fi wujuhil musyrikin, kemudian dilemparkan tanah tersebut pada wajah-wajahnya orang-orang musyrikin. Ausarahumullah ila wujuhi, maka Allah sampaikan lemparan tersebut kepada wajah-wajah mereka. Fama baqiya minhum wahidun illa waqad asaba wajha. Tidak ada satupun dari orang kafir ketika itu terkena lemparan dari Rasulullah SAW. Fama atib wa fama wa'ainaih min hafaina zinkasaru hiddahum wa fatara zindahum wa bana fihim al-fashal wa dha'afan hazamu. Mata, mulut, wajah mereka terkena. Nah, sehingga mereka kocar kacir dan melemah. Dan mereka mengalami kekalahan. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, lasta biquwwatik, bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kekuatan kamu, wahai Muhammad, hina ramaita turab, ketika engkau melempar tanah. Aw salathu ila ayunihim, yang sampai kepada mata-mata mereka. Wa inna awsalnahu ilaihim, hanya saja kamilah yang melemparnya sampai kepada mereka. Kekuatina waqti darina, kekuatan kami dan kemampuan kami, kata Allah. وليبلل المؤمنين منه بلاء حسنا. Dan dalam rangka apa? Supaya orang-orang beriman diuji, dicoba dengan ujian yang baik oleh Allah. Inna Allah Ta'ala qadirun ala intisar al-mu'minin minal kafirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu, maha bisa untuk menolong orang-orang beriman terhadap musuhnya orang-orang kafir. Min duni mubasyaratul qital, tanpa ada pertempuran langsung. Enggak harus ya, tanpa ada langsung Allah tolong. Akan tapi aradallah yamtahinul mu'minin. Ada yang pertempuran peperangan jihad, Allah ingin menguji orang-orang beriman. Wayusallum bil jihad ila ala darajat. Dan Allah sampaikan orang-orang beriman pada derajat yang tinggi, wa arfa'al maqamat, dan kedudukan yang paling tinggi. Yu'tihim ajran hasana wa thawaban jazila. Allah ganjar, Allah berikan pahala yang baik, yang besar pada orang-orang yang beriman. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya dan apa yang ditampakkan oleh mereka. Wa ya'lamu ma fi qalbi minan niyyati shalihah wa dhiha. Allah maha mengetahui niat yang baik atau niat yang buruk. Faqdiran ibad aqdaran muwafaqal ilmi wa hikmati wa muslah ibadi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kepada hamba-hambanya, mencocoki sesuai dengan ilmu dan hikmah dan maslahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yazikulan bihasabi niyati wa amali. Dan masing-masing diberikan sesuai dengan niat dan amalannya. Nah, masing-masing diberikan sesuai dengan niat dan amalannya. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya an-nas laysa an kathratil adad wal udad. Pertolongan Allah pertolongan Allah itu bukan diukur dengan banyak ya pasukan, banyak tentara, banyak ini, banyak itu, atau banyak persediaan dan lain sebagainya. Naam. Innamal nasr min 'indillah. Tetapi pertolongan kemenangan itu datangnya dari Allah semata. Bukan dari kehebatan seseorang, bukan. Ini peristiwa Badar. Peristiwa perang Badar. Berapa ketika itu kaum muslimin jumlahnya, Jamil? Berapa? 300. Orang-orang musyrikin berapa, Bayu? Musyrikin berapa jumlahnya? Arfa berapa? 1000, ya sangat banyak orang-orang yang beriman. Para sahabat Rasulullah hanya 300 saja. Nah, ini menunjukkan apa? Bukan semata-mata jumlah dan kehebatan persenjataan, bukan. Karena di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Kuncinya apa? Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sabar, jihad harus sabar, perang harus sabar. Nah, walaupun sedikit bersabar, Allah berikan. Nah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuncinya, harus sabar. Juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa bukan kamu wahai Muhammad yang membunuh mereka, akan tapi Allah lah yang membunuh mereka, memerangi mereka. Nah, walaupun asbab Rasulullah SAW melempar dengan segenggam tanah, tapi mengenai seluruh wajah, hidung, mulut orang-orang musyrikin, padahal segenggam tanah. Ya, sehingga mereka kocar kacir dan lemah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falam taqtuluhum," kalian atau kamu, bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka, memerangi mereka. Umar Ramaita, bukan kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Walakin Allah harama. Nah, sehingga terkena mengenai wajah, mulut, hidung, ya. Nah, orang-orang musyrikin. Ini ketika perang Badar. Nah, disebutkan dari Hakim bin Hizam, lam makana yaum Badar, ketika terjadi perang Badar, kami mendengar suara dari langit. Masya Allah, suaranya dari langit. Kana sautu hasad waqa'at fi tost. Seakan-akan suara tersebut seperti suara kerikil pasir yang jatuh pada bejana. Warama Rasulullah SAW tilka aramyah fanhazamna. Maka Rasulullah SAW melempar pasir tersebut, tanah tersebut, maka kami pun mendapatkan kemenangan. Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perang Badar. Nah, berapa malaikat yang Allah turunkan pada perang Badar? Habir, berapa malaikat yang Allah turunkan pada perang Badar? Hamzah, Am Yusuf, Am Abdul Rahman, seribu malaikat. Dalilnya apa? Anni mumiddukum, sesungguhnya kami, aku mumiddukum, menolong, bantuan, madda ya muddu, madda ya, menolong, bantuan, mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, diberikan bantuan 1000 malaikat ya, murdifin, berbondong-bondong 1000 malaikat. Satu malaikat aja sayapnya apa? Bisa menutup ufuk. Satu malaikat. Ini 1000 malaikat. Coba bayangkan. Satu malaikat saja apa sayapnya bisa menutup ufuk. Ya. Nah. Malaikat ada yang memiliki satu sayap, dua sayap. Ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah jadikan apa? Malaikat memiliki apa? Sayap, satu sayap, dua sayap, tiga sayap. Satu sayap saja bisa apa? Menutup ufuk. Ya, ufuk itu, nah, ma'ruf ufuk. Ya, lebih-lebih diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1000 malaikat yang berbondong-bondong. Nah, bahkan Jibril juga turun. Dalam riwayat, Jibril turun bersama 1000 malaikat di samping kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazala Jibril fi alfin minal malaika an maimanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha Abu Bakar. Di samping kanannya juga ada Abu Bakar, ada Jibril. Wa nazala Mikail fi alfin minal malaika an maisaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil maisarah. Ya, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar, malaikat Mikail juga turun pada 1000 malaikat yang berbondong-bondong di samping kirinya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Wa ana fil maisarah, dan aku pada pasukan sebelah kiri. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, ini kisah yang sangat menakjubkan, perang Badar. Nah, sehingga ahlu Badar mempunyai keistimewaan tersendiri. Ahlu Badar memiliki apa? Keistimewaan dari kalangan para sahabat yang tidak ikut perang Badar. Seperti siapa? Ka'ab bin Malik, ahlu Badar. Nah, tetapi jujur dan mengakui kesalahannya. Allahul musta'an. Fahasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.